Baik, kita mulai. Popon Kerok, roasting terbaik di panggung suci dengan jokes yang amat sangat jeli, meski impersonetnya kurang berhasil. Arif Brata, penampilan yang elegan dan beat-beat yang dibawakan bagus dan rapih dengan impersonet yang luar biasa. Vianita, pada malam hari ini roasting dinilai kurang berhasil karena terbatas persona deadpan. Vianita juga dinilai kurang jail dengan penampilan yang kurang matam dan tidak terkonsep. Sementara itu untuk Bintang Timur, kali ini penampilannya memiliki tempo yang lebih tenang, secara keseluruhan lebih rapih, materi cukup detail sehingga roastingnya lebih kena, walaupun secara impersonation dinilai kurang berhasil. Oki Rengga, penampilan yang total, dan ini menggarisbawahi bahwa kompetisi sangat-sangat ketat. Dan untuk menentukan komika yang harus close mic malam hari ini, saya serahkan kepada Tua Dewan Juri, Mas Indro. Dan malam ini ada dua komika yang mempunyai nilai yang sama, yaitu Arif Brata dan Bintang BT untuk penampilan terbaik malam hari ini sesuai dengan nilainya yang tertinggi adalah Popon Kerok. Selama suci dari 1 sampai dengan 8 ini, perjuangan komika perempuan yang tertinggi adalah dimiliki oleh Vianita. Silakan aplaus. Dan akhirnya malam ini harus saya umumkan komika yang akan close point. Popon Kerok, ucapkan selamat tinggal kepada Vianita karena Vianita harus close mic di Suci 8 ini. Sebelum masuk Suci tuh, oh, udah ngebayangin. Wah, semoga nanti bisa cinlok ini. Terima kasih buat keluarga, sahabat, teman, sama ponorogo yang sudah mensupport saya sampai ada di 5 besar ini. Saya sangat bersyukur. Dia salah satu pemain bola yang gak pernah main bola. Mungkin kali ini saya harus sampai di sini. Tapi semoga setelah lulus dari Suci 8, saya bisa terus berkarya. Buat teman-teman, tetap semangat ya. Sub Komedi Indonesia Mission Impossible, let's make love. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk perjuangan Vianita. Sudah bisa melangkah jauh 5 besar. Silakan Vianita untuk memberikan kata-kata terakhirnya di panggung Suci 8 ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat saya sampai berada di 5 besar ini. Terima kasih kepada kru Kompas semuanya, Mbak Nola, Mas Ivan, Mbak Michelle, Mas Parno, semuanya terima kasih. Mohon maaf saya banyak kesalahan. Terima kasih buat para juri. Cak lontong. Mas Panji, Pak Dendro, mohon maaf saya cuma bisa sampai sini. Buat Sri Ponorogo, terima kasih udah mendukung saya sampai sekarang. Terima kasih buat sahabat saya, Grace. Thank you for always give me your positive vibes. Terima kasih buat keluarga saya di Ponorogo. Dan for me to be finally Suci 8, it's my way to be success and happiness. Thank you. Silakan menaruh mic di stand mic sebagai tanda bahwa Vianita harus meninggalkan panggung Suci 8 dan juga pemberian kenangan frame. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Vianita. Dan semoga perjalanan cintanya dengan Popon berlanjut setelah Suci 8. Pastinya dong.